Nanti setelah itu khatam semua belajar tafsir Baqawi. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu udah ada orang alim, wah hebat. Kamu jangan hidup di Sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah. Jangan hidup di Kuagen, nyari daerah yang aman. Aman dari kontrol. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat, neraka. Ya bagaimanapun Quran disifati Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu Allah bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. Neraka sama dengan tambah-tambah pangeran. Atau gini kalau terpaksa muni sulit Gus, tapi sementara ini. Pokoknya tambahi gitu. Lah nanti ya masih sulit. Tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah, orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahida. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis sampai wa idza sami'u. Sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haq lagi yaquluna rabbana amanna. Artinya fahimu khina kanu fil kufr. Mereka faham ketika masih kafir. Karena muyassar, Quran itu muyassar. Fakaifa la tafham? Wa anta tata alam kutuba kada wa kada wa takhtimu kutuba kada kada kok ijek kada lha kok antek kada nih. Ini bukan kritik, ini pelurusan. Sampean jangan sensitif kok cawedok yang kandhani sensitif mutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang bedui, ada seorang khotib khutbah, fawarobis sama iwal arbi innahu lahakum misama annakum tantikun. Arobinya tanya sama Pak Khotib, Pak Khotib, itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arobi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arobi tahu, orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau gak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung. Kita ditagih orang, misalnya sesok tak sahur. Ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah Isra percaya bang, wawohi sesok tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah. Karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan, kalau kaidah normal, kondisi normal, kamu harus bilang Zaidun qa'imun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna zaidan qa'imun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu bilang wawahi inna zaidan la qa'imun. Ya enggak di ilmu balaghah. Lah iya itu kan Arabi saja faham. Kamu yang ngaji syarul makna tidak faham kan aneh. Makanya itu penting. Gitu. Nah, lagi-lagi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Ya doa ini bagian Ustadz yang pun khusyuk ini kan tuh kalau di bersana ini. Nah, ampun aku lagi.